namanya. Yang mana lagi? Dodo soal dodo. Pak Guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Good.